hanya dirimu. Tak ada lagi, hanya wajahmu yang terukir di dalam hatiku. Abadi dan takkan pernah terganti, hanya kaulah cinta dan